الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد معاشر الإخوة رحمني ورحمكم الله أجمعين والحمد لله Kita bersyukur kepada Allah yang senantiasa memberikan nikmat kepada kita. Semoga kita termasuk orang-orang yang bersyukur, yang selamat dan beruntung di dunia dan di akhirat kelak. Kita lanjutkan dan baca kitab Hawa'iqut Thalab yang ditulis oleh Syekh Ad-Doktor Abdul Salam bin Barjas Ibn Abdul Karim rahimahullah. Kita masih pada aik yang keberapa? 9 dan 10, yaitu At-Taswif dan At-Tamanni, menunda-nunda dan berangan-angan. Kita sampai pada penjelasan beliau rahimahullah bahwa tamanni, berangan-angan, itu ada yang mamduh, ada yang terpuji, dan ada yang madmum, ada yang tercela. Angan-angan yang terpuji adalah seorang berangan-angan untuk melakukan kebaikan yang dianjurkan untuk dilakukan, tetapi dia tidak mampu melakukannya. Dan kata beliau, angan-angan yang terpuji itu memiliki 3 syarat. Syarat yang pertama, bertekad untuk mengerjakannya kapanpun kalau dia mampu. Bertekad untuk mengerjakannya kapanpun kalau dia mampu. Yang kedua, angan-angan tersebut dalam batasan syariat, dalam perkara yang dibolehkan oleh syariat, seperti membangun masjid atau membangun jalan atau membangun sekolahan atau yang semisalnya. Syarat yang ketiga, itu bukan adat kebiasaan dia, bukan adat kebiasaan dia berangan-angan, tapi hanya kadang. Itu 3 syarat: at-tamanni, al-mamduh, angan-angan yang terpuji dan dibolehkan. Kemudian kata beliau rahimahullah, wa ammal madmumu faqad abbara anhu Ibnu al-Qayyim rahimahullahu taala. Adapun angan-angan yang tercela, sungguh telah ditakbir, diungkapkan, dijelaskan tentangnya oleh Ibnu al-Qayyim rahimahullah fi sahih kalam Syekh al-Islam Abi Ismail Al-Harawi an Mubsidatil Qalbi. Ketika beliau mensyarah, menjelaskan kalamnya Syekhul Islam Abu Ismail Al-Harawi rahimahullah, ini menunjukkan perkataan Syekhul Islam ini pada banyak orang, bukan hanya 1 atau 2 orang saja. Dan di sana ada orang-orang yang menonjol dalam madhab mendapatkan gelar Syekhul Islam. Seperti di sini Syekhul Islam Abu Ismail Al-Harawi, di sana ada Syekhul Islam Al-Baqilani madhab Syafi'iyah. Di sana ada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dari kalangan muhaqqiqin atau dari kalangan Hambaliyah. Demikian juga Syekhul Islam Ibnu Qayyim dan yang lain. Ketika beliau menjelaskan tentang mufsidatil qalb, perkara-perkara yang merusakkan hati atau perusak-perusak hati, Syekhul Islam Abu Ismail Al-Harawi menjelaskan tentang perkara-perkara yang merusakkan hati, kemudian disarah oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Qala faqala, kemudian beliau mengatakan, al-mufsidatu tsani min mufsidatil qalbi, perusak yang kedua dari perusak-perusak hati, perkara-perkara yang merusakkan hati, yang nomor dua adalah rukubuhu bahrat tamanni, hati itu naik mengendarai lautan tamanni. Hati mengarungi, naik dia apa? Lautan tamanni. Wahuwa bahrun la sahila lahu, dan dia at-tamanni itu adalah bahrun, laut, la sahila lahu, yang tidak bertepi, tidak punya pantai, lahu baginya, artinya laut yang sangat luas, sampai apa? Tidak ada tepinya, tidak ada pantainya. Ini menunjukkan bahwa tamanni ini perkara yang sangat luas, perkara yang sangat apa? Luas. Qala wa huwal bahru alladhi yarkabuhu mafalisul alam, dan dia atamanni adalah yarkabuhu, yang menaikinya, yang mengendarainya adalah mafalisul alam, orang-orang yang bangkrut yang ada di alam ini, orang-orang yang apa? Muflis, orang-orang yang bangkrut yang ada di muka bumi ini. Kamakil, sebagaimana dikatakan, idza tamannaitu bitu laila muqtabiton, apabila aku tamannai, apabila aku berangan-angan, jadi punya angan-angan, punya khayalan, bitu aku bermalam, alaila pada malam, muqtabiton, dalam keadaan sukaria, senang, gembira. Wah, bisa begini, bisa begini, bisa begitu, nanti begini dan begitu, terus berangan-angan, nanti seandainya demikian, nanti demikian, nanti dan seterusnya. Dalam badan apa? Gembira. Innal muna ra'su amwalil mafalis, sesungguhnya al-muna etamani, angan-angan itu ra'su amwalil mafalis, modalnya orang-orang yang bangkrut. Ra'sul mal itu modal, modalnya orang-orang yang apa? Muflis, orang-orang yang bangkrut. Orang yang bangkrut modalnya apa? Angan-angan. Wa bidha'atu rukkabihi, dan bidha'ah dagangan, rukabnya pengendaranya, yang mengendarai punya dagangan. Dagangannya apa? Mawa'idus syaitan, janji-janji syaitan. Wa khayalatu al-mukhali wal-buhtan, dan khayalan-khayalan yang muhal, yang mustahil. Bisa punya saya, bisa terbang ke sana, bisa terbang ke sana. Sesuatu yang mustahil. Kalau saya punya ini, saya bisa sana, bisa. Sesuatu yang mustahil. Wal buhtan, dan kedustaan. Dan kebohongan. Dagangannya apa tadi? Janji-janji syaitan. Nanti kalau kamu demikian, nanti demikian, nanti demikian. Wa khayalat, khayalan-khayalan yang mustahil. Khayalan-khayalan yang tidak mungkin. Seperti apa? Mengkhayal bisa terbang. Mengkhayal bisa naik ke langit. Ya, sesuatu yang mustahil. Wal buhtan, dan kedustaan. Fala tazalu amwajul amanil kadibah wal khayalatul batilah tatala'abu biraqibihi. Maka senantiasa terus menerus gelombang angan-angan yang dusta, amwaj, gelombangnya angan-angan yang dusta, wal khayalat al-batilah, dan khayalan-khayalan yang batil, yang rusak, tatala'abu, bermain-main, biraqibihi, dengan pengendaranya yang menaikinya. Jadi terus ada, terus, terus dan terus, gelombang terus ada, khayalan-khayalan terus datang, angan-angan terus datang, terus nanti ganti demikian, terus akan ada. Yang selalu apa? Bermain-main dengan atau mempermainkan pelakunya. Kama tatala'abu al-kilabu bil-jifah. Sebagaimana anjing bermain-main dengan apa? Bangkai. Ya, anjingnya bermain dengan apa? Ini digigit yang ini, kemudian lari, kemudian datang lagi, kemudian ya tarik sana, kan begitu kalau ada bangkai atau mendapatkan bangkai. Seperti itu. Angan-angan mempermainkan siapa? Pelakunya. Wahiyya bidha'atu kulli nafsin mahinatin khasisatin sufliyatin. Dan dia apa? Janji-janji syaitan, khayalan yang mustahil dan dusta itu bidoahnya, dagangannya setiap jiwa mahina, jiwa yang hina, khasisah yang rendah, sufliyah sama rendah. Mungkin bahasa kita apa? Itu bidoahnya jiwa yang hina. Hina apa? Dina, begitu ya. Kalau hina gandengannya pada hina dina, sangat rendah, sangat hina. Laisa laha himmatun tanalu bihal haqa'iqa al kharijiyah. Tidak ada baginya, bagi jiwa tadi, himmah, cita-cita, keinginan. Tidak punya cita-cita, tidak punya keinginan untuk mendapatkan hakikat yang bisa di hakikat khorijiyah, hakikat yang di luar angan-angan, hakikat nyata dalam kenyataan. Tidak punya apa? Cita-cita untuk menggapai keinginan yang bisa di apa? Diperoleh secara nyata. Yang ada cuma khayalan, yang ada cuma apa? Angan-angan. Tidak ingin mendapatkan sesuatu yang nyata, hasil yang bisa dia peroleh dengan nyata. Tidak punya keinginan dan cita-cita untuk itu. Bal i'tadat anha bil amani ad-daniyah. Bahkan apa? Dia mengganti darinya dari hakikat yang nyata dengan apa? Angan-angan yang rendah. Dengan angan-angan apa? Yang rendah. Dia tidak punya keinginan untuk menggapai hasil yang nyata yang bisa dia rasakan. Yang ada hanya apa? Angan-angan. Qala, kemudian beliau mengatakan, fayatamatsalu tamani surata matlubihi fi nafsi. Maka dia menggambarkan orang yang berangan-angan ini menggambarkan gambaran yang dia inginkan di dalam dirinya. Digambarkan dalam dirinya apa? Nanti kalaupun ini, nanti demikian. Digambarkan dalam benaknya. Waqad faza biwasliha. Dan sungguh dia telah beruntung dengan apa? Menyambungnya, mendapatkannya. Beruntung dengan mendapatkan apa yang dia angan-angkan. Bisa terbang, bisa ke sana melihat sana, bisa ke sana melihat sana. Wal tadda bizafri biha. Dan dia merasa nyaman. Iltaza dari lazid. Jadi lazza, kemudian ditambah apa? Hamzah dan ta menjadi iltaza. Nyaman, merasa lezat, merasa puas dengan memperoleh kemenangan yang dia angan-angan tadi. Oh, hanya akan berhasil seperti ini. Fabainama huwa ala hadhil hal, maka ketika dia dalam keadaan seperti itu, waduh, ini sudah mau tercapai ini apa yang digambarkan dalam benak, yang dihayalkan ini sudah terbukti, sudah mau apa berhasil. It istaiqadha fa idza yaduhu wal khasiru ayaduhu wal khasiru makrunan. Ketika itu dia bangun, sadar, maka tiba-tiba tangannya dan khasir, apa khasir? Tikar makrunan, berganding. Artinya apa? Dia mimpi. Kenapa? Angan-angan. Setelah bangun, sadar. Loh, tiba-tiba mimpi. Apa yang tadi dikhayalkan sudah mau didapatkan, loh, ternyata apa? Angan-angan tidak terbukti. Nah, ini kata beliau rahimahullah. Ini angan-angan yang tercela, khayalan belaka. Sebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah dalam Madariju As-Salikin. Nah, yang seperti itu yang tercela. Berarti apa? Angan-angan suatu yang mustahil atau suatu yang dusta, itu suatu yang tercela. Qala rahimahullah. Kalau mungkin seperti kita, nanti kalau punya sepeda motor ini bisa begini, ya begitu ya. Atau yang sudah punya sepeda motor, nanti punya mobil ini, wah, kayaknya Pajero yang lebih bagus, nanti bisa kesini, nanti bisa untuk taklim umpamanya. Kemudian sadar, loh, apa yang mau beli buat Pajero? Buat beli apa? Pajero. Tidak ada. Tidak terbukti. Nah, itu angan-angan. Yang apa? Satu yang mustahil atau suatu yang sangat sangat sulit. Dan itu angan-angan yang tercela. Qala rahimahullah. Wa ma ahsana ma qala Abu Tamam, dan alangkah bagusnya apa yang telah dikatakan oleh Abu Tamam rahimahullah, man kana mar'a azmihi wa humumihi raudhul amani lam yazal mahzulan. Barang siapa yang mar'a azmihi wa humumihi. Mar'a itu tempat gembalaan. Azmihi tekadnya, wa humumihi dan cita-citanya, keinginannya. Raudhul amani, raudhah itu taman atau kebun, kebun angan-angan. Barang siapa yang apa? Tempat gembalaan tekadnya dan cita-citanya adalah taman angan-angan. Artinya apa? Pikirannya apa yang dia apa? Pikirkan yang ada di benak itu hanya apa? Angan-angan. Nanti bisa begini, bisa begini, bisa begitu. Lam yazal mahzulan. Maka senantiasa dia apa? Mahzul. Senantiasa apa? Hina. Senantiasa apa? Sengsara. Kenapa? Hanya angan-angan. Qala wa qad qila li ba'dil hukama. Dan sungguh telah dikatakan kepada sebagian ahli hikmah, orang yang bijaksana. Man aswa'un nasi halan, siapa manusia yang paling jelek keadaannya? Siapa manusia yang paling jelek keadaannya? Qala, ahli hikmah berkata, man ba'udat himmatuhu wattasa amaniyatuhu wa qasurat alatuhu wa qallat maqdiratuhu. Kata mereka, orang yang paling jelek keadaannya adalah man ba'udat himmatuhu, orang yang jauh cita-citanya. Cita-citanya apa? Terlalu jauh. Wattasa'at amaniyatu, dan sangat luas angan-angannya. Angan-angannya terlalu banyak, terlalu besar. Wa qasurat alatu, dan kurang atau sedikit alatnya. Alat untuk mencapai ini sedikit. Wa qallat maqdiratuhu, dan sedikit kemampuannya. Kemampuannya sedikit, tapi apa? Cita-citanya jauh. Apa? Angan-angannya banyak. Ya. Sedangkan kemampuan sedikit. Alat yang dia punya cuma apa? Cuma sedikit. Orang Jawa mengatakan apa, Dar? Kaya cecak. Apa, Mas? Nguntal. Empyak. Pernah bahasa Jawa di situ? Pernah dengar? Belum? Seperti cecak, nguntal, empyak. Mungkin? Tidak mungkin. Itulah apa? Yang terlalu besar angan-angan. Ya. Terlalu besar apa? Angan-angan. Sebagian mengatakan apa? Ngemperi langit. Ngemperi langit. Tahu ember ya? Serambi. Loh, langit mau dikasih serambi. Di mana? Kenapa? Sesuatu yang mustahil. Kemampuannya sedikit. Alatnya juga kurang. Tapi yang menjadi cita-cita, besar. Ini sesuatu yang apa? Mustahil. Itu dalam bahasa kita ya, seperti cecak, nguntal, empyak, ya, atau ngemperi langit. Nah, itu menunjukkan apa? Jeleknya angan-angan. Kata beliau rahimahullah, beliau rahimahullah menjelaskan perkataan sebagian ahli hikmah, orang yang bijaksana mengatakan bahwa itulah manusia yang paling jelek keadaannya. Kenapa? Dia tidak berupaya apa yang ada dan bisa dihasilkan. Dia cuma berangan-angan, berkhayal. nanti kalau saya ini, saya mau bukti demikian, demikian, demikian, dan demikian. Sementara alatnya tidak ada. Sementara kemampuan hanya sedikit. Ibarat orang yang punya uang 1000, mau membeli apa? Hamburger. Bisa? Uangnya cuma 1000. Oh, ini dapat hamburger ini. Hamburger harganya berapa? 10.000? Boleh? Tidak bisa. Kenapa? Kemampuan sedikit. Atau seperti kita yang pendek segini, mau apa? Itu. Mau memegang atap masjid, bisa? Tidak bisa. Kenapa? Kemampuan sedikit. Itulah jeleknya angan-angan. Nasallallahu alaihi wasallam al-afiyah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaga kita dari angan-angan yang tercela. Subhanallahi la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.